Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan disibukkan dalam menghadapi Isra Mi'raj, yang sebuah perjalanan yang sangat indah, karena dimulai dengan firman Allah Subhanalladzi, yaitu mengatasnamakan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menandakan tidak ada hal yang sangat indah ketika dimulai dengan asmaullah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian kita ini, yaitu ayat ke 91 dari surah An-Nahl, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Quran atau ayat yang baru saya bacakan tadi bersama artinya, ini adalah hal yang sangat menggugahkan hati kita, khususnya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga keteguhan hati, dalam menjaga keseimbangan diri, agar kita lebih baik dan banyak dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah pertama yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu wa aufu bi ahdillah, tepatilah, penuhilah janji-janji atau perjanjian yang mana telah engkau sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merenungkan hal ini, sebetulnya banyak sudah janji-janji kita sendiri yang mana janji-janji itu selalu lebih banyak dilanggar daripada kita menjaga janji-janji tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan Maha Pengasih yang lagi Maha Penyayang, maka kita jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dengan lalainya kita itu dan ingat kembali, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik, disebabkan kita dapat atau mampu beristighfar dan tidak mengulanginya kembali. Maka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kafil di sini kita sudah serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sumpah kita itu adalah sebagai saksinya nanti terhadap sumpah-sumpah kita. Kafila. Begitu juga tobat, kafila. Dalam arti kafila ini, kita sudah serahkan semuanya itu kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil atau sebagai saksi terhadap apa-apa yang telah kita ungkapkan dalam melalui taubat kita ataupun dalam melalui sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata wa'aufu di sini adalah artinya keharusan menepati apa yang telah kamu janjikan, ke perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya perjanjian itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan atasmu, akan tetapi dalam hal-hal yang mubah. Kamu bebas untuk bertemu denganku besok, demikian juga dengan saya, akan tetapi jika kita telah sepakat untuk bertemu, setiap orang dari kita harus menepati janjinya, karena setiap orang dari kita telah mengatur urusan-urusannya untuk dapat bertemu. Karenanya tidak boleh kita salah seorang dari kita untuk tidak menepati janji. Maka tepatilah janji tersebut. Maka perlu diketahui di sini bahwa kemaslahatan hamba di dunia berdiri di atas pemenuhan janji, sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini akan lebih jelas diterangkan oleh Ustadz Perdana bagaimana kita seharusnya ma wa'aufu, kata-kata al-wafa, menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini masih membicarakan tentang pokok-pokok akhlak yang baik. Jadi bukan hanya sekedar sebagaimana ayat terdahulu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, ya, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'izil qurba, menghubungkan silaturahmi, memperkuat silaturahmi, melakukan, menjauhi tindakan-tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Tidak hanya itu saja, kalau kita ingin masuk surga, Allah kembali memberikan pengarahan kepada kita untuk melakukan wa'aufu bi'ahdillah, menepati janji kita kepada Allah, wala tangkudul aiman, dan juga tidak membatalkan atau mengkhianati janji kita kepada orang lain. Jadi yang saya lihat di sini ada dua makna, wa'aufu bi'ahdillah, memenuhi janji terhadap Allah, dan juga memenuhi janji terhadap orang lain. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah itu sebagaimana yang pernah diterangkan oleh keterangan ayat Al-Quran, wa iz akhazna, kalau kamu bertanya siapa Tuhan kamu, telah kami ambil perjanjian dari anak cucu Adam, siapakah Tuhan kamu, apakah aku Tuhan kamu, kalubala, ya, maka seluruh makhluk manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami berjanji bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kita diingatkan kembali kepada fitrah kita bahwa kita sudah berjanji di alam ruh mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Wa'aufu bi'ahdillah. Ketika kamu terlahir di dunia, ketika kamu sudah dewasa, memiliki akal pikiran, kecerdasan, kematangan, kebijaksanaan, ingat bahwa kamu pernah berjanji bahwa akan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, jangan ingkari janji, jangan berkhianat dengan janji kamu yang sudah kamu ucapkan kepada orang lain, ya. Ini menjadi sangat penting karena memang di dalam kehidupan ini mudah mengucapkan janji, akan tetapi sulit bagi kita untuk menepati janji itu. Ya, betapa banyak orang-orang yang cepat sekali berjanji, iya saya akan datang, ya, insya Allah saya akan datang, tetapi di dalam pelaksanaannya sulit sekali bagi dirinya untuk memenuhi janjinya. Makanya salah satu tanda dari orang-orang yang munafik itu adalah wa iza wa'ada halafa, ya, akhlafa. Kalau dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya. Wa iza tumina khana, dan kalau dia dipercaya, maka dia berlaku khianat. Ya, ini sebagai penyadaran kepada kita bahwa jangan mudah saja mulut itu mengucapkan janji, ya. Baik kepada anak-anak, baik kepada orang lain, kalau kira-kira tidak bisa ditepati, bagus tidak usah mengucapkan janji-janji kita. Kemudian hal lain yang penting untuk kita pahami bahwa kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menepati janji itu adalah merupakan akhlak yang baik. Jawabannya adalah karena Allah sendiri adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Allah sendiri kalau berjanji akan menepati janjinya, dan Al-Quran itu penuh dengan janji yang memberikan kebahagiaan dan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala akan terapkan kepada orang-orang yang melanggarnya. Jadi jangan anggap enteng ketika Allah mengatakan bahwa akan ya manail khairi mu'tadin asim, akan dilemparkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau kebaikan ke dalam neraka. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan tepati itu. Dan ketika Allah berjanji bahwa man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bil has bi sayyiati fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan yang lebih baik, akan tetapi orang yang melakukan kejahatan dia akan hanya dibalas sesuai dengan takaran kejahatannya itu. Itu adalah janji Allah dan kita harus percaya. Inilah saatnya kita untuk semakin menyadari dan meyakini akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat jemaah. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulannya sebagaimana Allah berfirman, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah kamu meneguhkannya. Jadi yang dimaksud itu dalam kesimpulan ini adalah janganlah kamu jadikan janjimu sebagai tipu daya karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan. Maka untuk itulah kita harus berhati-hati supaya mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah dari kehati-hatian kita itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.